hatiku menyembahmu, rohmu bekerja. Tahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Rasakan kehadiranmu.